2 Tesalonika bindu 3. Kedungenna o senina-senina, retotolah karena kami, gelah kata Tuhan pedas min rehbarna, dingin yalokun kalak sinterem, bagi enggo jadi i tengah-tengah du. Retoto pemin, gelah ipulahi di bata kami, ibas kalak si kejam, dingin si jahat nari. Sabab labo krina kalak tek nandangi berita Tapi Tuhan tetap setia. Ipegegehina kam dengan ikawalina ibas si jahat nari. Tetap ukur kami ngenehen kam ibahan Tuhan. Tek kami maka idalan kendu ngekai si enggo ikatakan kami, janah terus pe idalan kendu. Beramera Tuhan negu-negu pusuhdu, gunang kelengi di bata, dingin megenggeng kam alukini genggengen si breken Kristus. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ikatakan kami man bandu o senina-senina. Sirangindulah krina senina-senina si perkisat, si langit ngikutkan ajaran si breken kami. Yetehndu maka arus idalan kendu bagi si ibahan kami. Labo kami perkisat, asung kami i tengah-tengah du. La ipan kami nakan kalak langgalar, tapi redahin kami alulatih. Redahin kami suari ras berengi, gelah ola lid i tengah-tengah dusim berat yakapna erkiteken kami. Si enda ibahan kami, labo perbahan lalit hak kami mindo penampat man bandu. Si enda ibahan kami, gelah jadi usihen si mehuli man bandu. Asum kami raskam, usur ikatakan kami man bandu. Kalak si langit redahin, ola breman. Si enda ikatakan kami, perbahan ibagi kami lit piga-piga ibas kam perkisat. Silakai pe ibahanna, siakatan campuri si kerajangan kalak. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, ikatakan kami man kalak si bagenda, dingin ipersingiti kami, maka arus idalan kena kegeluhan si metunggung, dingin erdahin carikan keperlunna. Tapi kam, o senina-senina, ola releja-leja erbahan simhuli. Panci jadi lid i tengah-tengah du, kalak si langit ngikutkan kai si katakan kami ibas surat enda. Adilitkin perdiatekenlah ia, jana ola nai perkuanken gelah mela yakapna. Tapi ola kam erpengakap maka ia imbang, tapi ajarkan ia bagi sekalak senina. Beram-beram Tuhan, ulu kemalemen ateta, mereken kemalemen ateman bandu, kata wari pe dingin ibas kai pe. Tuhan min nemani kam krina. Alutanku kusuratken bagin enda, mejuah-juah ibas aku nari Paulus. Bagenda me aku nanda tangani krina suratku, bagenda me aku nurat kenca. Lias ate Tuhan ta Yesus Kristus, nemani kam krina.